Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa in astaqal hadithi kitabullah wa khairul hadithi hadith Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa saral umuri muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dolalah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan kitab Al-Kaba'ir karya Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah sampai pada pembahasan yang berikutnya, Al-Kabiratul Ula. Nah, ulangi, masuk dosa besar yang pertama setelah kita selesai membaca mukaddimah. Al-Kabiratul Ula, dosa besar yang pertama, hiya asyirku billahi ta'ala, berbuat syirik, berbuat menyekutukan Allah. Ayyul ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah, dosa besar yang pertama yang disebutkan oleh Imam Dzahabi dalam kitabnya Al-Kaba'ir adalah asyirku billahi ta'ala, berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebagaimana yang telah kita ketahui bahwasanya tidaklah Allah menciptakan kita melainkan hanya untuk beribadah kepadanya, untuk mentauhidkannya, untuk merealisasikan peribadatan hanya kepada Allah dan tidak kepada yang lainnya. Ini tujuan kita diciptakan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini tujuan Allah menciptakan kita, yaitu beribadah hanya kepada Allah. Lawan dari beribadah hanya kepada Allah adalah beribadah kepada selain Allah bersamaan dia beribadah kepada Allah. Yang hal ini merupakan dosa yang sangat besar yang dilakukan oleh seorang hamba, yaitu berbuat syirik, beribadah kepada selain Allah bersamaan dia beribadah kepada Allah. Pada kesempatan ini kita akan membahas Al-Kabiratul Ula, dosa besar yang pertama, yaitu syirik. Sangat tepat sekali, sangat sesuai sekali ketika Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah mengawali menyebut dosa besar yang pertama dalam kitab beliau. Dari sekian 70 dosa besar, yang pertama adalah dosa syirik. Karena syirik, menyekutukan Allah, beribadah kepada selain Allah bersamaan dia beribadah kepada selain Allah, adalah dosa besar yang paling besar, kezaliman yang paling zalim, kejahatan yang paling jahat, kekurang ajaran yang paling kurang ajar yang dilakukan seorang hamba kepada Rabbnya adalah dosa syirik. dosa menyekutukan Allah. Dalil-dalil baik dari Al-Quran ataupun hadis menempatkan syirik selalu pada dosa besar yang pertama ketika dalam ayat, dalam hadis menyebutkan beberapa dosa. Selalu syirik disebutkan dosa besar yang pertama. Ayyuhal kiram rahimani wa rahimakumullah, karena begitu besarnya dosa syirik. Berkata Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, asyirku billahi ta'ala huwa an taj'ala lillahi niddan wa ta'buda ma'ahu ghairah min hajarin aw basharin aw syamsin aw qamarin aw nabiyyin aw syaikhin aw jinniyin aw najmin aw malakin aw ghairi dzalika. Dosa besar yang pertama adalah perbuatan menyekutukan Allah, perbuatan syirik, perbuatan peribadatan kepada selain Allah. Apa itu syirik? Kata Syekh, huwa anta ja'ala lillahi niddan, engkau menjadikan tandingan bagi Allah. Itu syirik. Engkau menjadikan tandingan sekutu bagi Allah. Itu syirik. Wa ta'buda ma'ahu ghairah, yang engkau, yang kamu menyembah bersama Allah yang lainnya. Nah, ini perbuatan syirik. Kalau ada orang yang sholat, puasa, haji, sedekah, namun di lain sisi, di kesempatan yang lain, dia juga barakallahu fikum melakukan perbuatan syirik, berdoa kepada selain Allah, berdoa kepada orang yang sudah meninggal dunia, minta pertolongan kepada selain Allah, dari para nabi, malaikat berdoa, maka dia telah melakukan perbuatan syirik. Syirik adalah engkau beribadah bersama Allah yang lainnya. Jangan disangka, jangan dikira, jangan dianggap bahwasanya orang-orang musyrik zaman dahulu, kafir Quraisy zaman dahulu yang Rasulullah diutus kepada mereka itu tidak beribadah kepada Allah. Jangan dikira seperti itu. Orang-orang musyrik zaman dahulu beribadah kepada Allah, tawaf, bernazar, menyembelih hewan kurban. Mereka beribadah kepada Allah. Orang-orang musyrik zaman dahulu beribadah kepada Allah. Orang-orang musyrik zaman dahulu beribadah kepada Allah. Kenapa mereka dikatakan musyrik? Karena selain mereka beribadah kepada Allah, mereka juga beribadah kepada selain Allah. Selain mereka bernazar kepada Allah, mereka juga bernazar kepada selain Allah. Selain mereka menyembelih hewan untuk Allah, mereka juga menyembelih hewan untuk berhala-berhala mereka. Makanya dikatakan sebagai orang musyrik. Kalau ada orang yang dia sholat, puasa, haji, namun di kesempatan dia yang lain dia beribadah kepada selain Allah, memohon pertolongan, tawakal, mencari keselamatan kepada selain Allah, maka dia katakan orang apa? Orang musyrik. Sama persis dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrik zaman dahulu. Ayat lihatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Bahkan orang-orang musyrik zaman dahulu namanya Abdullah, hamba Allah. Nah, namanya memperhambakan diri kepada Allah. Itu barakallahu fikum ayyuhal kiram rahimani wa rahimakumullah. Siapapun yang disembah selain Allah, ketika dia beribadah bersama Allah yang lainnya, siapapun yang lainnya, maka itu syirik. Baik benda mati ataupun benda hidup. Min hajarin, orang yang beribadah kepada batu, syirik. Mencari keselamatan dari sebuah batu, sebagaimana pernah kejadian di negeri kita, yang lagi pernah sampai membuat isu nasional. Naam, penyembuhan ala ponari dengan sebuah batu. Syirik. Kalau dia meyakini yang menyembuhkan Allah batu itu hanya sebab, syirik. Gak terbukti secara syariat batu bisa menyembuhkan. Gak terbukti secara ilmu kedokteran. Diteliti gak bisa punya batu menyembuhkan penyakit stroke. Batu menyembuhkan penyakit gila. Batu menyembuhkan penyakit ini dan itu. Apalagi batu memperlancar jodohnya dia. Gak ada. Secara syar'i saja. Syirik. Kalau dia meyakini yang batu itulah yang menyembuhkan, bukan Allah, maka syirik akbar, syirik besar. Walaupun ketika berobat dia mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, 1000 kali sekalipun, kalau berobat kepada menjadikan sebab sebagai batu, baru dia syirik. Karena sebagian orang ada yang sudah, supaya syahadatnya gak batal, ketika mau berobat mengucapkan la ilaha illallah. Solusinya seperti itu. Bukan solusi, syirik. Au basharin, atau engkau menyembah bersama Allah yang lainnya seperti manusia. Orang yang menyembah manusia syirik. Walaupun dia sholat, puasa, haji, zakat, walaupun dia orang yang paling terdepan misalnya, tidak pernah kita jumpai sholat jamaah selalu dari sholat awal. Tidak pernah kita jumpai orang-orang yang menginfak selalu dia di nominal yang paling besar. Tidak pernah kita jumpai dia melakukan umrah selalu dia namanya ada di deretan orang-orang yang umrah. Namun, barakallahu fikum, di kesempatan yang lain dia juga menyembah selain Allah. Menyembah dukun dengan percaya kepada dukun misalnya. Memberikan manfaat dan mudarat atau yang lainnya. Maka dia telah berbuat syirik. Walaupun dia juga menyembah Allah. Yang namanya syirik itu bukan orang yang tidak menyembah Allah. Ya namanya orang musyrik itu bukan orang yang tidak menyembah Allah. Orang yang menyembah Allah tapi menyembah juga selain Allah. Au syamsin, atau orang yang menyembah matahari. Syirik. Au qamarin, atau orang yang menyembah bulan. Au nabiyin, atau orang yang menyembah nabi. Sama statusnya, sama predikatnya, sama gelarnya orang yang menyembah batu, menyembah pohon, menyembah yang lainnya dengan menyembah nabi, menyembah malaikat, menyembah orang soleh, menyembah orang apa wali-wali Allah, sama predikatnya. Dikatakan dia telah melakukan perbuatan syirik, telah melakukan perbuatan menyekutukan Allah. Dia telah berbuat syirik, musyrik. Walaupun yang disembah nabi, walaupun yang disembah malaikat, walaupun yang disembah jin muslim, walaupun yang menyembah ini dan itu. Sama saja. Status dan predikatnya orang yang menyembah itu dengan orang yang menyembah batu dan yang lainnya. Au jinnin, au najmin, au malakin, au ghairi dzalika. Itu namanya musyrik. Itu namanya syirik. Itu ayat ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Bahayanya dosa berwasa. Ini yang harus kita pahami kepada diri kita dan selalu kita ulang-ulang, selalu kita tekankan tentang makna syirik, makna menyekutukan Allah, makna peribadatan kepada selain Allah. Karena di benak sebagian orang yang namanya syirik, yang namanya musyrik itu gak mau nyembah Allah. Atau yang namanya syirik, yang namanya musyrik itu hanya nyembah batu, nyembah patung, nyembah berhala, nyembah pohon, nyembah ini, nyembah. Tapi kalau yang disembah nabi, kalau yang disembah malaikat, kalau yang disembah orang soleh, kalau yang disembah kuburan orang soleh itu bukan syirik. Itu bukan musyrik. Bentuk pengagungan kepada orang-orang soleh. Kenapa orang-orang Nasrani dikatakan orang-orang kafir, musyrik? Apakah menyembah batu? Siapa yang disembah? Nabi Isa alaihissalam. Makanya Allah kafirkan mereka. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlil kitab. Yahudi dan Nasrani. Yang mereka sembah, orang yang mereka sembah nabi. Apa kata Allah? Kafir. Nah, begitu juga kalau ada yang menyembah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia orang musyrik. Itu ayli wa al-kiram rahimani wa rahimakumullah. Karena syirik adalah menyembah bersama Allah yang lainnya. Itu pengertian syirik yang disebutkan oleh Imam Al-Dhahabi rahimahullah. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Imam Al-Dhahabi menyebutkan beberapa dalil dari ayat dan hadis yang menyebutkan tentang bahaya dosa syirik. Dalil yang pertama dalam surah An-Nisa ayat 48 dan ayat 116. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang berbuat syirik, dosa orang yang beribadah kepada selain Allah, dosa orang yang menyekutukan Allah, dan Allah mengampuni, dan dia Allah mengampuni maduna dzalika, apa yang selain dari itu, liman yasha, bagi siapa saja Allah yang Allah kehendaki. Jadinya orang yang berbuat syirik dosanya tidak akan Allah ampuni ketika dia mati dalam keadaan belum bertobat. Berbeda dengan dosa-dosa yang lainnya. Kalau dosa-dosa yang lainnya tahta masyiatillah, itu sesuai dengan kehendak Allah. Adapun dosa syirik kata Allah tidak Allah ampuni. Tidak Allah ampuni. Baik itu syirik besar ataupun syirik kecil, Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang melakukan perbuatan syirik. Luar biasa. Berarti syirik adalah dosa yang tidak Allah ampuni. Berbeda dengan dosa-dosa yang lainnya yang ada kemungkinan Allah mengampuninya jika Allah menghendaki. Luar biasa beratnya dosa syirik. Seseorang yang mati dalam keadaan melakukan dosa besar lebih ringan konsekuensinya daripada seseorang yang mati dalam keadaan berbuat syirik kepada Allah. Kemudian yang kedua, ayat yang kedua barakallahu fikum yang disebutkan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah dalam surah Al-Maidah ayat 872. Innahu man yusyrik billahi faqad haramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar. Sesungguhnya Allah, innahu man yusyrik billahi, sesungguhnya barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, faqad haramallahu alannar, maka sungguh Allah akan faqad haramallahu alaihil jannah, maka sungguh Allah akan mengharamkan surga baginya, wa ma'wahun nar, dan tempat kembalinya neraka. Ini ancaman yang kedua yang dibawakan dalilnya oleh Imam Dzahabi. Orang yang melakukan berbuat syirik, orang yang melakukan perbuatan syirik, maka Allah akan mengharamkan baginya surga. Jika dia mati dalam keadaan belum bertaubat, memohon ampun, bertaubat, meninggalkan perbuatan syirik yang pernah dia lakukan, taubat dengan sebenar-benar taubat, maka Allah tidak akan mengampuni orang yang mati dalam keadaan berbuat syirik akbar. Allah tidak akan memasukkan ke dalam surga orang yang melakukan perbuatan syirik akbar ketika dia mati dalam keadaan seperti ini. Faqad haramallahu alaihil jannah. Sungguh Allah akan mengharamkan baginya surga. Wa ma'wahun nar. Dan tempat kembalinya adalah neraka. Bayangkan. Sudah sekarang kita lihat dalam konteks kalimat ayat ini. Innahu man yusyrik billah, sesungguhnya Allah, Yesus ana ulangi, sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah, faqad haramallahu alal jannah, sungguh maka Allah akan mengharamkan surga. Nah, kalau diharamkan surga, tempat kembalinya kemana? Hah? Enggak ada tempat selain surga dan neraka kan? Kalau diharamkan surga berarti tempat kembali mana? Neraka. Bahkan Allah tidak cukup sampai di situ. Sungguh Allah akan mengharamkan baginya surga. Enggak cukup. Padahal kalau kita, Allah mencukupkan di sini, kita sudah memahami bahwasanya pasti kembalinya di nah, Allah tekankan lagi wa ma'wahun nar. Tempat kembalinya di neraka. Bayangkan. Luar biasa ancamannya. Orang yang berbuat syirik pasti masuk neraka ketika dia melakukan syirik besar. Kemudian berikutnya ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ayat yang ketiga yang disebut oleh Imam Zahabi rahimahullah, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang sangat besar. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang sangat besar. Ini dalil yang ketiga yang disebutkan oleh Imam Zahabi rahimahullah. Tidak ada kesyirikan adalah kezaliman yang paling zalim. Kesyirikan adalah kejahatan yang paling jahat. Kesyirikan adalah keburukan yang paling buruk. Kesyirikan adalah kesesatan yang paling sesat. Kesyirikan adalah kekurang ajaran. Bentuk buruknya adab yang paling buruk. Kekurang ajaran yang paling kurang ajar yang dilakukan seorang hamba kepada Rabbnya. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang sangat besar. Wa ma yusyrik billahi faqad iftara isman azima. Barang siapa yang berbuat syirik, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang sangat besar. Wa ma yusyrik billahi faqad dalla dalalan ba'ida. Wa ma yusyrik billahi faqad dalla dalalan ba'ida. Barang siapa yang berbuat syirik, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang sangat jauh. Kejahatan yang paling jahat, kedzaliman yang paling zalim, keburukan yang paling buruk, kesesatan yang paling sesat, syirik. Kemudian beliau qolifikum al-Imam Zahabi mengutikan kemudian mengatakan wal ayatu fi dzalika katsiratun. Faman asraka billahi ta'ala thumma mata musyrikan fahuwa min ashabin nar qat'an. Ayat-ayat yang seperti itu sangatlah banyak dalam Al-Quran, kata Imam Zahabi. Ayat-ayat tentang ancaman dosa syirik sangatlah banyak di dalam Al-Quran. Faman asraka billah, barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah Ta'ala, thumma mata musyrikan, kemudian mati dalam keadaan berbuat syirik, tidak bertobat, fahuwa min ashabin nari qat'an. Pasti dia adalah termasuk penghuni neraka. Qat'an itu pasti. Fahuwa min ashabin nar. Dia termasuk penghuni neraka. Qat'an pasti. Kata Imam Zahabi rahim. Kama anna man amana billah wa mata mu'minan fahuwa min ashabil jannah wa in udhiba. Sebagaimana barasannya barang siapa yang beriman kepada Allah dan mati dalam keadaan beriman, dia adalah termasuk penghuni surga, penduduk surga. Wa in udhiba, walaupun seandainya diazab terlebih dahulu. Nah, ini kata Imam Al-Zahabi rahimullah. Ini bahayanya perbuatan syirik. Kemudian Al-Imam Zahabi rahimahullah membawakan beberapa dalil dari hadis, tadi dari ayat, sekarang dari hadis yang dikeluarkan Imam Muslim dalam sahihnya. Ala unabbi'ukum bi akbair kabair. Maukah kalian ku beritahu dosa besar yang paling besar? Kemudian disebutkan Rasulullah, al-israku billah, berbuat syirik kepada Allah. Dalam hadis ini disebutkan beberapa dosa besar. Disebutkan yang pertama kali syirik. Ini menunjukkan perbuatan syirik adalah perbuatan dosa besar yang paling besar dari dosa-dosa besar yang lainnya. Dosa besar yang paling besar dari dosa-dosa besar yang lainnya. Selalu disebutkan syirik yang pertama kali ketika menyebutkan beberapa dosa besar dalam ayat ataupun dalam hadis. Ijtanibu sab'al mubiqat, dalam hadis yang lain. Jauhilah oleh kalian 7 dosa besar yang membinasakan. Jauhilah oleh kalian 7 dosa besar membinasakan. Fadzakara minha, disebutkan salah satunya. Dan ini yang pertama, asyirku billah. Asyirk, berbuat syirik kepada Allah. Disebutkan 7 dosa besar. Yang pertama kali disebutkan perbuatan syirik. Syirik, membunuh, asyirku billah. Wasihru, sihir, membunuh seseorang, makan riba, makan harta anak yatim, wanita baik-baik berbuat zina, lari dari peperangan. Disebutkan senantiasa. Yang pertama kali ketika disebutkan dosa dalam ayat dan hadis, selalu syirik. Ini menunjukkan besarnya perbuatan dosa syirik. Ayyuhal ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah, itu tadi kita baca tentang perbuatan dosa syirik dan selesai matan yang disebutkan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah pada dosa besar yang pertama ini. Sebagai tambahan, barakallahu fikum ayyuhal ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah, perlu diketahui bahwasanya syirik itu terbagi menjadi dua. Anwa'u syirk asyirku nau'an, macam-macam syirik, syirik itu ada dua macam. Yang pertama asyirkul akbar, syirik yang besar. Yang pertama ada asyirkul akbar, syirik yang besar. Kullu syirkin atlaqahu syari wa huwa yatadhammanu khurujul insan an dini. Syirik besar adalah pengertiannya setiap kesyirikan yang ditetapkan oleh syariat atau pembuat syariat, wahwa yatadamman, yang dia mengandung khurujul insan an dini, mengandung keluarnya seseorang dari agamanya. Ini pengertian syirik besar. Syirik besar adalah setiap syirik yang ditetapkan oleh syariat atau pembuat syariat yang mengkonsekuensikan pelakunya keluar dari agama. Ini pengertian syirik besar yang disebutkan oleh Ibnu Utsaimin dalam fatwanya. Ini bagus pengertiannya. Setiap syirik yang dinyatakan oleh syariat atau pembuat syariat yang mengandung konsekuensi mengeluarkan pelakunya dari agama, maka itu syirik besar. Ini yang pertama. Yang kedua, syirik kecil adalah dobitnya. Kullu ma naha anhu syar mimma huwa dhari'atu ila syirkil akbar wa wasilatu lil wuqu'i fi wa ja'a fi nususi tasmiyatuhu syirkan. Luar biasa, ini pengertian yang disebutkan oleh Al-Imam, pengertian yang disebutkan oleh Lajnah Da'imah, dan ini pengertian yang paling bagus. Syirik adalah dobitnya, syirik adalah kullu ma naha anhu syar, setiap yang dilarang oleh syariat. Setiap yang dilarang oleh syariat. Mimma huwa dari atu ila syirkil akbar. Yang akan mengantarkan kepada syirik besar. Syirik kecil adalah segala sesuatu yang dilarang oleh syariat. Yang akan mengantarkan kepada syirik besar. Wa wasilatu liqu'i fih. Dan sarana yang akan membuat seseorang terjatuh padanya. Dan sarana yang akan membuat seseorang terjatuh padanya. Waja'a fi nususi tasmiyatu syirkan. Ini penting. Dan datang nasnya, dalilnya yang mengatakan itu syirik. Yang mengatakan itu syirik. Ini pengertian yang paling bagus. Yang disebutkan adalah Lajnah Da'imah. Segala sesuatu yang dilarang oleh syariat. Yang merupakan sarana yang akan mengantarkan kepada syirik besar. Jalan yang akan membuat seseorang terjatuh padanya. Datang dalam syariat penamaan hal tersebut sebagai syirik. Atau dinamakan oleh syariat perbuatan tersebut sebagai syirik. Itu pengertian syirik kecil. ada sedikit faedah supaya mungkin menambah wawasan kita. Ini faedah dulu, ini faedah ini mungkin antum sudah tahu semua, barakallahu fikum. Cuman terkadang kalau tidak diingatkan membuat kita lupa. Kita sering mendengar ini pengertiannya seperti ini atau ini artinya seperti ini. Nah, pertanyaannya, apa fungsi dari pengertian? Apa fungsi dari ta'rif? Apa fungsi dari definisi? Fungsi dari ini sebagai tambahan ya, untuk kita lebih mudah-mudahan dengan ini lebih matang dalam memahami pengertian atau maksudnya. Apa fungsi dari definisi atau pengertian adalah memasukkan segala sesuatu yang sesuai dengan definisi atau sebuah arti atau sebuah makna dan mengeluarkan segala sesuatu yang tidak sesuai dengan definisi. Paham ya? Memasukkan segala sesuatu yang sesuai dengan pengertian atau definisi dan mengeluarkan segala sesuatu yang tidak sesuai dengan definisi. Contoh, bilangan genap adalah bilangan, ini pengertian dari bilangan genap. Kalau salah mohon diluruskan. Bilangan genap adalah bilangan yang bisa dibagi dua. Betul? Betul nggak? Kebetulan Anda di rapot merah itu matematika. Bilangan genap adalah bilangan yang bisa dibagi dengan dua. Nah, ini pengertian bilangan genap. Fungsi kita mengetahui pengertian ini agar kita memasukkan bilangan-bilangan apa saja yang masuk dalam bilangan genap dan bilangan apa saja yang kita keluarkan karena tidak termasuk dari pengertian bilangan genap. Contoh, sekarang 2. 2 dibagi 2 berapa? 1. Anda ulangi, berarti antum matematikanya sama kayak Anda. Bilangan genap adalah bilangan yang bisa dibagi 2 dan hasilnya bukan pecahan. Bilangan genap adalah bilangan yang bisa dibagi 2 dan hasilnya bukan pecahan. Sekarang 2, bilangan genap bukan, kita masukkan ke definisi baru kita bisa tentukan. 2 dibagi 2 sama dengan 1. Pecahan bukan? Bukan. Berarti 2 bilangan genap. 4, bilangan genap bukan? Kita masukkan dulu ke definisi. 4 dibagi 2, berapa? 2, hasilnya pecahan bukan? Berarti bilangan genap. Sekarang 3, kita masukkan ke definisi. 3 ini kita mau tahu, 3 ini bilangan genap bukan? 3 dibagi 2, sama dengan 1,5. Hasilnya pecahan bukan? Pecahan, berarti 3 bukan bilangan genap. Kita keluarkan dari definisi, karena tidak sesuai dengan definisi. Itu pengertian definisi. Kalau kita sering dengar definisi ini syirik seperti ini, definisi ini seperti ini, itu fungsinya. Nah, sekarang kita terapkan ke pengertian kita supaya nanti jangan gampang-gampangan mengatakan ini syirik kecil. Kita terapkan kepada pengertian syirik kecil yang disebutkan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah. Apa belajar ada imam? Syirik kecil adalah kullu ma naha anhu syara'. Setiap yang dilarang syariat. Anda nanya, berapa banyak yang dilarang syariat? Ngomongin orang dilarang syariat enggak, gibahin orang? Gibah dilarang syariat enggak? Syirik bukan? Syirik bukan? Bukan. Karena ada kelanjutannya. Kullu ma naha anhu syar' mimma huwa dzari'atu ila syirik akbar wa wasilatu lil wuqu'i fi wa ja'a fi nususi tasmiyatu syirkan. Segala sesuatu yang dilarang oleh syariat yang merupakan sarana yang akan mengantarkan kepada syirik akbar dan datang penyebutannya, penamaannya kalau itu sebagai syirik. Ghibah syirik. Ghibah dilarang oleh syariat. Namimah dilarang oleh syariat. Nusus kepada suami dilarang oleh syariat. Zalim kepada istri dilarang oleh syariat. Apakah datang penamaan, penyebutan, pernyataan dalam ayat, dalam hadis bahwasanya ghibah, bahwasanya namimah, bahwasanya nususnya istri, bahwasanya durhakanya anak sebagai perbuatan syirik? Ada? Enggak ada. Berarti syirik bukan. Syirik bukan. Bukan. Kita keluarkan ini semua bukan perbuatan syirik. Ini pengerti, ini fungsi definisi. Ini bukan syirik nih. Karena enggak sesuai definisi. Sekarang. Memakai jimat. Dilarang enggak dalam syariat? Dilarang. Datang enggak penyebutannya sebagai perbuatan syirik? Datang. Man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak. Barang siapa yang menggantungkan namimah, maka sungguh dia telah berbuat syirik. Berarti memakai jimat adalah perbuatan syirik kecil secara umum, walaupun nanti akan mengatakan kepada syirik akbar. Yang datang pensyariatannya, yang datang pernyataan hal itu sebagai perbuatan syirik. Nah sekarang, taswir, gambar. Gambar syirik bukan? Gambar makhluk bernyawa. Syirik bukan? Syirik bukan? Gambar makhluk bernyawa, gambar makhluk bernyawa bukan syirik. Haram. Hah? Haram. Perbuatan dosa besar. Kemudian, apa lagi? Nah itu fungsinya definisi. Memasukkan apa yang sesuai dengan definisi dan mengeluarkan apa yang tidak sesuai dengan definisi. Itu fungsinya definisi. Pengertian riba ini dan ini. Dengan definisi kita bisa melihat, menilai. Oh, riba ini. Pengertian syirik, kita sudah di otak kita sudah terekam pengertian syirik ini. Pengertian namimah. Pengertian jihad fisabilillah. Pengertian orang yang berhak. Pengertian makna apa orang yang jihad fisabilillah. Yang mendapat hak zakat misalnya atau yang semisalnya. Nah, dengan definisi itu kita bisa memasukkan apa yang sesuai dengan definisi dan mengeluarkan apa yang tidak sesuai dengan definisi. Itu fungsinya definisi. Nah. Kemudian ayyuhal kiram rahimani wa rahimakumullah. Di sana para ulama menyebutkan perbedaan syirik besar dan syirik kecil. Perbedaan syirik besar dan syirik kecil. Yang pertama bahwasanya syirik besar mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Mengeluarkan pelakunya dari agama. Sedangkan syirik kecil tidaklah mengeluarkan pelakunya dari agama. Yang kedua, syirik akbar. Syirik akbar mengeluarkan pelaku syirik akbar menyebabkan pelakunya kekal di neraka selama-lamanya. Adapun syirik asgor tidak. Yang ketiga, syirik besar menyebabkan seluruh amalan seseorang akan Allah hapuskan ketika dia melakukan syirik besar. Salatnya, puasanya, hajinya, zakatnya, berbakti kepada kedua orang tuanya, taat kepada suaminya, dan seterusnya. Allah hapus. Adapun syirik sekecil, tidak. Adapun syirik kecil hanya menghapus amalan yang tercampur padanya. Adapun syirik kecil adalah adapun syirik kecil menghapus amalan yang tercampur syirik kecil tersebut. Kalau syirik besar menghapus seluruh amalan. Adapun syirik kecil hanya menghapus amalan yang tercampur padanya. Kalau suatu hari dia zakatnya ikhlas, kalau suatu hari dia sedekahnya ikhlas, maka sedekah suatu hari itu diterima oleh Allah. Namun suatu saat sedekahnya karena calon mertuanya misalnya, enggak ikhlas, Ya, sedekah yang itu saja yang tidak diterima oleh Allah. Sedekah yang dulu diterima. Berbeda dengan syirik akbar. Ketika dia berbuat syirik akbar, sedekahnya, puasanya, zakatnya, hajinya, seluruhnya Allah akan hapuskan amalannya. Kemudian yang keempat, barakallahu fikum, syirik akbar menyebabkan halalnya, darahnya, hartanya. Adapun syirik kecil tidak. Orang yang melakukan syirik besar jadi terhalalkan darahnya, hartanya. Adapun syirik asghar tidak. Terhalalkan ditumpahkan. Ada hukum murtad. Dimintai taubat, kalau tidak dihukum bunuh. Itu ayat ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Dihukum mati. Man badalahu dinah faktuluh. Orang siapa mengganti agamanya, faktul, maka bunuhlah. Yaitu penguasa yang memiliki hak untuk hal ini. Wallahu a'lam bisawab. Itu barakallahu fikum wa ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Dosa besar yang pertama yang harus kita pahami dari yang disebutkan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah. Semoga bermanfaat. Yang lebihnya namun maaf. Barakallahu fikum. Tolong dicatat supaya kita semua ingat. Naam, pada kesempatan yang akan datang, dosa besar yang kedua. Tolong dicatat dosa besar yang kedua. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.